Mbak Dara. Dalam. Sampean tahu enggak, cintaku pada sampean ini seperti ngelabur langit. Kok iso? Terlihat tidak mungkin tapi sedang diusahakan. Meledak. Oh, meledak. Loro telu,